يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu malam Ahad 26 Al-Muharram bulan Allah yang suci 1440 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Hilyat Talibul Ilm, perhiasan para penuntut ilmu, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Bakar Abu Zaid Hafizah Rahimahullahu Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Ahibati hafizhakumullahu ta'ala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sampai kepada pasal yang ketiga, yaitu adab murid kepada gurunya. Dan yang pertama yaitu menghormati guru, ini sudah kita bahas. Kemudian yang kedua yaitu seseorang meneladani akhlak sang guru. Kemudian yang ketiga yaitu semangat belajar, ya. Yang keempat, menulis ucapan guru. Yang kelima, tidak boleh beribadah dari guru yang ahli bid'ah. Dan ini sudah kita jelaskan panjang lebar. Dan di dalam buku terjemahan kita, kita sampai kepada halaman yang ke-49. Ya, baik. Sebelumnya, termasuk adab dalam menuntut ilmu adalah para murid mendekat kepada yang mengajarnya. Ini terutama yang di depan sini kosong. Saya ingin yang di depan ini dekat, ini kosong. Ya. Nah. Ya, di belakang, di depan kamera itu tidak mengapa. Isi yang di situ kosong. Ya, ini tidak mengapa di situ. Ya. Enggak ada urusan dengan kameranya. Yang kameranya tidak terpengaruhi dengan wujudnya orang di depannya. Baik. Baik, kita masuk apa yang disebutkan oleh penulis. Sekarang lebih mudah untuk Anda karena sudah ada bukunya. Meskipun sifat bukunya yang saya ketahui dari pengurus masjid adalah dipinjamkan. Jadi setiap kali belajar dikembalikan lagi, sehingga pekan bulan depan belajar lagi, sehingga amanahnya benar-benar tercapai. Karena biasanya kalau dibawa pulang bulan depan tidak ikut lagi, akhirnya buku di rumahnya banyak, ya, buku pembagian semua, tapi tidak pernah hadir di majelis ilmunya. Taib, kita bahas lanjutan dari diharamkan untuk belajar dari ahli bid'ah. Ya, diharamkan untuk belajar dari ahli bid'ah. Penulis mengatakan, kalau saya katakan penulis berarti beliau adalah Syekh Abdul Bakar Abu Zaid Hafiz Rahimahullah, sudah meninggal, seorang ulama besar, termasuk majelis ulama besar di Arab Saudi. Sudah meninggal. Beliau mengatakan, faya ayyuhat talib kun salafiyan alal jaddah wahdharil mubtadi'ata an yaftinuka Wahai penuntut ilmu, jadilah seorang salafi sejati. Apa maksudnya seorang salafi? Salafi artinya adalah seorang yang beramal, beribadah, beragama, landasannya landasannya Al-Quran dan hadis. Dan Al-Quran dan hadis tersebut dipahami oleh para salafus saleh. Itu yang disebut dengan salafi. Jadilah seorang salafi sejati. Maksudnya adalah seorang muslim yang beramal berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dan Al-Quran dan hadis tersebut dipahami oleh para salafus saleh. Para salafus saleh itu siapa? Para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Sahabat di sini maksudnya siapa? Sahabat Nabi. Yang melihat Nabi beriman dan mati dalam keimanan. Ini namanya seorang salafus saleh. Ya. Seorang tabi'i siapa? Tabi'i adalah seorang yang melihat sahabat beriman dan mati dalam keimanan. Seorang tabi'ut tabi'i siapa? Seorang yang melihat tabi'i beriman dan mati dalam keimanan. Itulah tiga generasi keemasan dalam Islam. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah zamanku, yaitu para sahabat yang hidup bersama Rasulullah. Kemudian orang-orang setelahnya, yaitu para tabi'i yang tidak pernah melihat Rasulullah tapi melihat sahabat. Kemudian orang-orang setelahnya, yaitu para tabi'ut tabi'in yang melihat tabi'i, tidak pernah melihat sahabat, apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang disebut dengan salafus saleh. Siapa yang beragama berdasarkan Al-Quran dan hadis dan memahami Al-Quran dan hadis tersebut dengan pemahaman para salafus saleh, itulah yang disebut dengan salafi. Ajarannya namanya salafiyah. Salafiyah yaitu ajaran yang mendakwahkan agar memahami Al-Quran dan Sunnah dengan para pemahaman para salafus saleh. Ustaz, apakah ini kelompok baru? Tidak. Ini hanya sebatas metode dalam beragama. Bukan kelompok, tidak ada ketua, sekretaris, bendahara, nama kelompoknya, enggak ada. Ini hanya sebatas pemahaman. Mohon maaf ya. Sebatas pemahaman. Ya. Jadi keliru kalau seseorang mengatakan ini kelompok, itu kelompok salafi. Enggak. Ini pemahaman. Seorang muslim jika ingin beragama, beribadah kepada Allah, maka dia bersandar hukumnya kepada Al-Quran dan hadis. Dan Al-Quran dan hadis tersebut agar benar memahaminya, sehingga benar mengamalkannya, maka harus dengan pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar dimiliki oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Kenapa? Karena mereka yang dipuji oleh Allah. Mereka yang dijamin surga oleh Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa kullan wa'adallahu al-husna. Setiap dari mereka dijanjikan surga. Allah memuji para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Di antaranya ayat dalam surah At-Taubah ayat 100. Allah berfirman, was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Para sahabat dari generasi pertama dari kaum muhajirin dan kaum ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah telah ridha terhadap mereka dan mereka ridha terhadap Allah. Makanya kita memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para salafus saleh, karena mereka yang paling terbaik. Begitu juga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Jauhi oleh kalian perkara yang mengada-ngada, fa innaha dhalalatun. Sesungguhnya perkara mengada-ngada itu adalah kesesatan di dalam agama. Enggak boleh beribadah dengan yang belum pernah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, "Fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya siapa yang hidup dari kalian sepeninggal aku mati, maka niscaya akan melihat perselisihan yang banyak di tengah kaum muslimin. Jadi kalau seandainya kaum muslimin ya berharap bersatu, maka sudah terdapat kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan terjadi perselisihan. Itu kabar yang tidak bisa kita tolak, pasti terjadi perselisihan. Semakin jauh dari kaum muslimin dari zaman kenabian, semakin banyak perselisihan. Tapi beliau tidak membiarkan umatnya berselisih. Ada obatnya. Fa'alaikum bisunnati. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku. Maka obat perselisihan adalah kembali kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan perbuatan bid'ah obat perselisihan. Ya. Ini kadang-kadang keliru. Orang yang mengajarkan, mengajak kepada sunnah Nabi disebut memecah belah umat. Tidak. Yang mengajak kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mempersatukan umat. Kemudian wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan berpegang teguhlah kepada sunnah khalifah, khalifah rasyid yang diberi petunjuk sepeninggalku. Ini dalil bahwasanya kita harus mengikuti pemahaman para sahabat. Kenapa? Karena mereka adalah yang paling benar di dalam mengimplementasikan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para sahabat Nabi. Buktinya apa? Tadi digandengkan oleh Rasulullah. Berpegang teguhlah kepada sunnahku wa dan kepada sunnah khalifah-khalifah sepeninggalku. Tidak mungkin dikatakan dan kecuali ketika para khalifah yang merupakan representasi dari para sahabat, mereka mengamalkan sunnah Rasul dengan baik. Maka kita mengikuti mereka. Nah, itulah yang disebut dengan ajaran salafiyah. Artinya beragama berdasarkan Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Taib. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, mazhab gimana? Mazhab imam yang empat. Dari mulai Imam An-Nu'man bin Thabit Abu Hanifah. Kemudian Imam Darul Hijrah Malik bin Anas. Kemudian Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Imam Syafi'i. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal. Imam mazhabnya Hanbali. Bagaimana mereka? Sama metodenya mereka ini. Mereka memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat. Ya, seperti itu. Nah, makanya ini yang dimaksud oleh penulis. Faya ayyuhal talibu kun salafiyan alal jaddah. Wahdharil mubtadi'ata an yaftinuk. Wahai penuntut ilmu, jadilah seorang salafi sejati. Kenapa? Kenapa harus menjadi seorang salafi? Tidak cukupkah menjadi seorang muslim saja? Maka jawabannya cukup. Kalau seandainya tidak ada yang menyimpang dari kaum muslimin. Sekarang orang-orang yang menyimpang dari yang mengaku muslim banyak. Saya muslim, tapi minta kepada Hussein, minta kepada Fatimah. Ya, berdoa kepada Hussein, berdoa kepada Fatimah. Orang-orang Syiah Rafidhah menghina Al-Quran, menghina sahabat Rasulullah, menghina ibundanya orang beriman Aisyah radhiyallahu anha. Ngaku muslim itu. Oh, berarti enggak cukup muslim saja. Kemudian ada yang ngaku muslim tetapi beribadah dengan zauq, dengan perasaan. hanya cukup dengan mengingat sudah dikatakan sholat. Ya, sudah sholat kafian? Oh sudah. Pembila tadi ingat sebentar. Ini beribadah dengan zauq, dengan perasaan, dengan batin, kaum batiniyah namanya. Beribadah haji hanya dengan mengingat atau membatinkan di dalam hati berziarah ke Baitullah. Sudah cukup haji katanya. Ini namanya beribadah dengan batin. Ngaku muslim itu. Maka tidak cukup sekarang dengan ucapan muslim saja. Ya. Memang di dalam Al-Qur'an disebutkan huwa samakumul muslimin. Fi hadza. Dialah Allah yang menamakan kalian kaum muslim. Iya, muslim. Tetapi muslim yang bagaimana? Nah, makanya naiklah nanti muslim ahlu sunnah wal jamaah. Sama, kasusnya sama. Ketika ada yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah pun banyak penyimpangan. Ada yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah tetapi cara berzikirnya ngawur. Ya. Salawatnya dicampur dengan musik. Mengaku bertemu dengan Nabi. Dalam keadaan jaga. Berzikir sambil menari-nari. Ya. Ngaku ahlu sunnah wal jamaah. Atau ngaku ahlu sunnah wal jamaah. Penyimpangan terhadap tauhid asma wa sifat. Tidak mengakui Allah beristiwa di atas arsy. Ini khatir. Bahaya ini. Tidak mengakui Allah beristiwa di atas arsy. Bahaya. Karena menyimpang dari Al-Quran. Menyimpang dari keyakinan Nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, imam yang empat. Ya. Mengaku ahlu sunnah wal jamaah. Mengaku ahlu sunnah wal jamaah akan tetapi menghalalkan darah kaum muslimin seperti kaum khawarij. Mengaku ahlu sunnah wal jamaah. Menghalalkan orang lagi minum kopi, dibom. Ya. Orang lagi asyik minum kopi, dibom. Atas dasar mereka kafir karena tunduk kepada hukum undang-undang. Mereka ngaku ahlu sunnah wal jamaah. Nah, otomatis harus ada mengaku ahlu sunnah wal jamaah juga ketika terjadi penyimpangan dalam masalah takdir. Mengakui bahwasanya apa yang terjadi pada diri manusia bukan kekuatan Allah, bukan kekuatan manusia. Tetapi hanya kekuasaan Allah yang berlaku pada itu. Tidak ada kekuasaan manusia sama sekali. Yang disebut dengan qadariyah. Mengaku ahlu sunnah wal jamaah dia. Nah, maka tidak cukup. Muslim ahlu sunnah wal jamaah tidak cukup. Kenapa? Karena banyak penyimpangan. Coba, yang ngaku jadi nabi. Kemudian ada pengikutnya. Ketika ditanya kamu muslim. Muslim, dia ngakunya muslim. Tapi ngaku jadi nabi. Ya, jadi tidak cukup muslim ahlu sunnah wal jamaah, maka adalah istilah namanya salafi, yaitu yang memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat, para salafus saleh. Ya, dan ini bukan ajaran terlarang. Ya, buktinya kita kajian di masjid. Ya. Didengar oleh orang banyak. Saya live Facebook. Silahkan cek kalau seandainya ini terlarang. Orang terlarang itu kajiannya sembunyi-sembunyi. Yang dikaji tidak ada kitabnya. Ini kitabnya jelas. Silahkan baca. Mana yang salah darinya. Ya. Kita cuma mengajak kaum muslimin. Ayo beragama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Bukan berdasarkan akal. Di zaman sekarang ada orang ngaku. Tinggalkan Al-Quran, tinggalkan Sunnah, tinggalkan fikih, pakai akal. Ini sudah kita pelajari perkataan Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi membantah perkataan orang itu yang hidup di zaman sekarang. Dan Imam Az-Zahabi, ulama Islam abad ke-7 Hijriah, 800 yang tahun yang lalu Imam Az-Zahabi mengatakan, membantah perkataan itu. Imam Az-Zahabi mengatakan, Hum yusammun al-aql. Wahual hawa. Mereka menamai itu akal. Padahal itu adalah hawa nafsu. Sok-sokan aja mengatakan, oh tinggalkan Al-Quran dan Sunnah. Yang penting akal. Masuk akal enggak Al-Qurannya? Masuk akal enggak hadisnya? Itu sebenarnya akalnya namanya apa? Hawa nafsu. Nah itu ngaku muslim tuh. Ngaku ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Tetapi akibat keliru memahami Al-Quran dan Sunnah, akhirnya keliru juga dalam pemahaman, keliru dalam penerapan. Ya, sesaji misalnya nih di zaman sekarang nih, sesaji boleh, itu adalah Nusantara, Bhinneka Tunggal Ika, itu adalah kebudayaan atau itu adalah pembendaharaan kebudayaan Islam Nusantara. Sesaji. Jelas-jelas Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya, wahai orang beriman, sesungguhnya khamr, judi, mengadu nasib, membuat sesaji untuk berhala, adalah perbuatan buruk dari perbuatan syaitan. Ya, itu ngaku muslim, ngaku paling ahlu sunnah wal jamaah. Nah, maka kita harus menaikkan derajatnya. Harus ada apa namanya istilah baru yang memang benar-benar merepresentasikan Islam ini dengan murni, yaitu beragama berdasarkan Al-Quran, Hadis, dan Al-Quran Hadis tersebut dipahami oleh para salafus saleh. Ajarannya disebut salafiyah, pengikutnya yaitu disebut salafi. Sama kalau saya mengatakan saya adalah muslim yang ahlu sunnah wal jamaah, memahami Al-Quran dan Hadis berdasarkan pemahaman para salafus saleh. Ini terlalu panjang, ringkas. Salafi, sama itu. Jadi dia bukan ajaran baru, bukan sesuatu yang baru, kelompok baru, keluar dari mazhab yang empat. Enggak. Dia hanya sebatas memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Dan jangan malu mengatakan saya salafi. Enggak, jangan malu. Karena enggak ada salahnya. Apa salahnya? Kelompok baru, kelompok menyimpang, enggak ada salahnya. Ya. Ini ahibati hafizakumullah taala. Berhati-hatilah terhadap fitnahnya ahlul bid'ah. Kita sudah jelaskan siapa ahlul bid'ah. Ketika seorang penuntut ilmu, dia wajib mencari guru yang memang benar-benar ahlu sunnah. Yang memang benar-benar mengajari Al-Quran dan Hadis, dipahami oleh para salafus saleh. Jauhi mencari guru dari ahli bid'ah. Jauhi. Ya, kenapa? Karena dia mendatangkan fitnah. Fitnah itu maksudnya adalah mendatangkan kekacauan dalam agama. Mengajari ilmu agama yang menyimpang nantinya. Ya, mengajari ilmu agama yang menyimpang. Maka tidak boleh seseorang, ah saya umpat sekali-kali kajian di sana, mungkin ada bujurnya. Enggak bisa, itu enggak boleh. Nyoba-nyoba begitu enggak boleh. Harus Anda cari guru yang memang Anda anggap bahwa dia pantas untuk saya tuntut ilmunya. Karena saya tahu dia sekolah di mana, apa yang dia pelajari, kemudian spesialisnya apa, apa yang diajarkan, kitab yang dibaca apa, ya. Adapun nyoba-nyoba enggak boleh. Dan itu hak seorang muslim, milih-milih guru itu hak. Jadi seandainya ada seandainya gini. Ah itu orang-orang salafi itu ngajinya cuma kepada ustadznya. Maka kita balik. Kita dulu kajian enggak sebanyak ini, cuma 5 orang. Ya. Habis itu yang lain-lain yang tidak mau dengar kajian kita duduk di luar masjid, duduk ngerokok di luar masjid gitu kan. Kita enggak ada protes tuh. Lah sekarang kenapa ketika kita banyak kemudian orang enggak mau, kita enggak mau ngaji kepada ustadz yang kita anggap tidak mengajarkan ilmu yang benar, kemudian diprotes, kenapa gitu? Jadi menuntut ilmu itu adalah agama. Karena kita dengan ilmu itu kita beramal, dengan amal tersebut kita berhadapan dengan Allah. Lihat perkataan ulama salaf, Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, "Dinaka dinaka dinak, fa innama huwa lahmuka wa di wa damuk." Jaga agamamu, jaga agamamu, jaga agamamu. Sesungguhnya dia adalah darah dagingmu. Khudhu minal ladzina istaqamu wa la ta'khudhu minal ladzina malu. Ambil dari orang-orang yang istiqamah, yang lurus jalannya. Jangan ambil dari orang-orang yang menyimpang. Itu pesan para salafus saleh. Pemahaman salaf begitu. Ya. Jadi jangan sembarangan nuntut ilmu. Kenapa? Karena ketika kita nuntut ilmu kepada orang-orang, misalkan saya beri contoh, nuntut ilmu kepada seorang guru ahli hadis tapi dia pemikirannya khawarij, suka mengkafirkan kaum muslimin, suka mencela pemerintah di hadapan umum. Itu kebiasaan-kebiasaan kaum khawarij. Suka ngajak demo. Kebiasaan-kebiasaan kaum yang menyimpang dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Bahkan saya pernah di Banjarmasin ini ikut seminar dari awal sampai akhir cuma mencela pemerintah. Semakin berani mengumpat pemerintah, semakin dianggap hero, pahlawan. Bahkan sampai ada penanya itu, "Ustaz, bagaimana caranya biar pemberani seperti antum?" Pemberani apaan? Mencela pemerintah itu bukan pemberani. Ya. Ajaran Rasul, lihat hadis Rasul, riwayat Imam Ahmad. Bagaimana cara menasihati pemerintah? Kalau Anda tidak setuju dengan keputusan pemerintah, maka Anda, agama Islam ini agama komprehensif yang kamil, yang sempurna. Sampai dalam tata cara pemerintahan pun diatur dalam agama Islam. Cuma masalahnya, sebagian kaum muslimin tidak mau belajar. Akhirnya, ngambil otaknya sebagai dasar berpijaknya. Ini keliru. Lihat, man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniya falyakhudh biyadi wa in qabila fadhak wa illa kana qad adda alladhi alayh. Kalau seandainya ada orang yang ingin menasihati pemimpin yang mempunyai kekuasaan wewenang, maka ambillah kedua tangannya, artinya berdua-duaan, artinya jangan di hadapan khalayak ramai. Sekarang coba antum lihat di media sosial, akibat orang-orang dari pentolan-pentolan yang dianggap ustadz, dianggap ulama, kiai juga gitu. Menghina pemerintah di hadapan umum. Akhirnya rakyatnya juga ikut-ikutan. Ya, buat meme tentang Pak Jokowi. Buat meme tentang ini. Nah, saya kalau ngomong di sini nanti disebut cebong lagi. Heran ini. Akidah seorang muslim itu, man ahana sultanallahi fil ard ahanahullah. Barang siapa yang menghina penguasa yang diberikan kekuasaan oleh Allah di bumi, Allah akan menghinakannya. Itu akidah seorang muslim. Hadis Rasul. Ya. Nah, tidak boleh seseorang nuntut ilmu kepada orang yang pemahamannya seperti itu. Dan itu hak kita untuk milih ustaz. Enggak boleh. Saya enggak mau nuntut ilmu. Seberapapun dia hafalnya Al-Qur'an, seberapapun dia hafalnya hadis. Ya. Hafal nomornya, hafal sampai barisnya, hafal sampai warna kertasnya, bodoh amat. Bukan urusan. Yang penting ajarannya bagaimana. Ya. Ini. Itu yang dinamakan wahdharil mubtadi'ata an yaftinuk. Jauhi orang-orang ahli bid'ah yang bisa membuat kamu terfitnah. Terfitnah di sini maksudnya adalah mengajari hal-hal yang menyimpang. Dan semua yang tidak sesuai dengan ajaran para sahabat pasti menyimpang dengan nas dari Al-Qur'an. Semua yang memahami Al-Qur'an dan hadis yang tidak memakai pemahaman para sahabat pasti menyimpang. Lihat sekarang, saya sedang meninggikan pemahaman para sahabat, bukan kita. Bukan saya, enggak. Bukan ikut kelompok saya, enggak. Pahamilah Al-Qur'an dan sunnah dengan pemahaman para sahabat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti jalan selain jalannya kaum beriman, di situ wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, jalannya selain jalannya kaum al mu'minin. Al di sini namanya alif lam lil ahad, alif lam untuk sejarah. Alif, ayat ini turun saat itu Allah berbicara, siapa yang mengikuti jalannya selain jalan kaum beriman, yang pada ayat, pada waktu itu ayat turun. Ayat turun kepada siapa? Kaum beriman pada waktu ayat ini turun siapa? Para sahabat. Yang mengikuti selain jalannya para sahabat, kaum mukminin. maka kami akan berpaling darinya dan kami akan bakar mereka dengan neraka jahanam. Ini bahaya yang tidak mengikuti permohonan para sahabat. Pasti keliru, pasti menyimpang. Kenapa para ikhwan? Pemahaman para sahabat ini sudah teruji. Di zaman Rasulullah sudah teruji. Kalau para sahabat mengamalkan Al-Quran dan hadis menyimpang, tentu ada wahyu dari tujuh petala langit yang membenarkan para sahabat tersebut. Saya beri contoh. Ada seorang sahabat ketika junub, kemudian tidak mendapati air. Lalu berguling-guling gaya kucing sedang mandi pasir. Maka Nabi Muhammad SAW memberitahukan, innama yakfika antakula biyadaika hakata. Cukup kalau seandainya meskipun kamu junub tidak dapat air, maka cukup kamu pukulkan kedua telapak tanganmu, kemudian boleh kamu tiup, kemudian kamu usapkan wajah dan kedua telapak tanganmu. Cukup begitu. Suatu kejadian. Kalau ada penyimpangan di dalam pengamalan agama yang dilakukan oleh para sahabat, langsung ada wahyu turun memberitahukan. Dan itu tidak akan pernah ada kecuali di zaman siapa? Sahabat. Karena Nabi Muhammad SAW masih hidup. Zaman tabi'in gak ada, zaman tabi'ul tabi'in gak ada. Apalagi zaman sekarang. Ini istimewanya pemahaman para sahabat. Mereka ketika mengamalkan Al-Quran hadis pasti benar. Kalau salah, pasti diberitahu. Contoh, tiga orang yang datang ke rumah istri-istri Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Bukhari. Ya. Kemudian bertanya kepada istri-istri Rasulullah SAW tentang ibadahnya Rasulullah SAW di rumah. Ketika keluar sudah diberitahu, ka'annahum taqalluha. Mereka menganggap, kita ini ibadahnya gak ada apa-apa dibandingkan Rasulullah SAW. Ternyata di rumah lebih semangat ibadahnya dibandingkan di masjid, dibandingkan di hadapan para sahabat. Maka yang satu mengatakan, saya akan sholat malam semalaman suntuk tidak tidur. Setiap malam. Yang satu mengatakan, saya akan berpuasa setiap hari, tidak pernah tidak puasa. Yang satu mengatakan, saya tidak akan menikahi wanita. Niatnya baik. Tetapi salah penerapannya. Langsung datang wahyu sampai kepada Rasulullah SAW. Kemudian ditemui oleh Rasulullah SAW. Antum alladhi qultum kada wa kada wa kada. Kaliankah yang mengatakan seperti ini, seperti ini, seperti ini? Kemudian beliau mengatakan, fawalladhi nafsi biyadih, demi jiwaku yang berada di tangannya. Wallahi inni la'atqakum akhsyakum lillah. Demi Allah, aku adalah orang yang paling takut dan paling khusyuk terhadap, paling bertakwa terhadap Allah dibandingkan kalian. Tetapi aku sholat, aku pun tidur. Aku puasa, aku juga berbuka. Aku menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang menolak sunnahku, membenci sunnahku, bukan dariku. Lihat, itu para sahabat kalau salah langsung ditegur. Dan tidak ada manusia seperti itu. Makanya kita memahami Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman para sahabat. Makanya Rasulullah SAW bersabda, La tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Enggak akan. Umatku di sini para sahabat. Ya, bukan sekelompok orang Banjar berkumpul kemudian menciptakan ibadah baru kemudian berdalil umatku sesungguhnya tidak akan berkumpul di atas kesesatan. Enggak, umatku di sini pada waktu itu adalah kesepakatan para sahabat. Makanya para ulama mengatakan ketika berbicara tentang ijma, konsensus para ulama ahli ijtihad sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan bahwasanya ijma yang paling valid adalah yang terjadi di zaman para sahabat. Karena masih muda. Orangnya masih sedikit. Kalau ijma para ulama setelah para sahabat yang ada para tabi'in agak sulit karena orang sudah tersebar ke sana kemari. Ya, tapi kalau para sahabat tinggal masih di kota Mekah, Madinah atau di negeri Syam, sekitar-sekitar itu saja. Nah, ini hati-hati jangan sampai menuntut ilmu dari ahli bid'ah. Silakan azan dulu. Ya, kita lanjutkan. Kemudian penulis mengatakan fa innahum yuwadhifuna liliqtinas wal mukhatalati subula. Karena mereka menggunakan banyak jalan untuk memancing dan menipu. Ya, banyak jalan untuk memancing dan menipu. Seperti misalkan kaum Khawarij yang ngebom-ngebom. Mereka banyak cara untuk memancing anak-anak muda. Sebut sebagai pengantin lah. Disebut akan mendapatkan bidadari lah, disebut ini jihad, amalan paling tinggi lah, dan semisalnya. Banyak memancing dan menipu manusia. Disebut kita harus berdasarkan khilafah lah, ini khalifah kaum muslimin sekarang, dan semisalnya. Ya, memancing dan menipu. Yafta'iluna ta'bidaha bil kalamil ma'sul, wahuwa asalun maqlub, wahutulid dam'ah, wa husnil bazzah wal igra bil khayalat wal idhash bil karamat wal ihsil aidi wa taqbilil aktaf. Lihat, berupaya memuluskan jalan-jalan tersebut dengan kata-kata yang maksul, yaitu yang manis, yang hakikatnya adalah madu yang dibalik cucuran air mata. Jadi kadang-kadang ahli bid'ah membuat orang menangis. Ya, membuat orang menangis. Tetapi amalannya bid'ah. Yang diajarkan adalah perkara mengada-ngada dalam agama. Membuat orang menangis. Kemudian keindahan busana. Keindahan busana maksudnya adalah pakaiannya yang mewah-mewah. Ataupun pakaiannya yang seakan-akan pakaian orang berilmu. Padahal ahli bid'ah. Bujuk rayu dengan cerita rekaan, cerita-cerita dongeng, ya, semakin tidak masuk akal, semakin laris. Ya, bahkan saya pernah menyatakan, semakin gila, semakin wali. Ya, ini semakin dia tidak masuk akal, semakin laris dagangannya. Kalau seandainya ada orang misalkan ingin mendapat kedudukan ma'rifat hakikat, maka dia harus tidak boleh mandi. Harus telanjang bulat di tengah jalan. Dulu ada orang-orang seperti itu. Mengajarkan seperti itu. Kemudian kalau seandainya ingin dapat hakikat ma'rifah, harus mencuri. Harus taat kepada guru. Dan gurunya mengajarkan agar mencuri. Maka ini tidak benar. Cerita-cerita dongeng. Ya, semakin tidak masuk akal, semakin disebut karomah. Ya, sholat Jumat di Mekah. Padahal tidak pergi umroh. Hanya Jumatan saja di Mekah. Ketika ditanya, kapan sholat Jumatnya? Seperti kalian sedang sholat Jumat di Banjar. Oh, berarti di Mekah belum sholat Jumat. Imam Sudesnya belum keluar. Kenapa? Karena waktu di Banjar 5 jam lebih cepat daripada waktu di Mekah. Berarti di Mekah belum sholat. Lalu ketika ditanya siapa imamnya? Maka saya tadi disuruh tidak boleh masuk masjid. Karena habis sholat Jumat langsung bulikan. Ya, ini adalah penipu-penipu. Cerita-cerita, rekaan-rekaan, ya, penipu-penipu ini. Menciptakan kegaguman dengan keramat-keramat. Menganggap bahwasanya kalau jam sekarang jam 8.35 hari Sabtu tanggal 26 Al-Muharram 1440 Ahmad Zainuddin berbicara di Musalla Al-Faruq. Tetapi pada saat bersamaan terlihat juga ceramah di Istiqlal. Jadi satu orang dua wajah, dua tubuh. Nah ini termasuk di dalamnya. Menciptakan kegaguman dengan keramat-keramat. Karomah kita tidak menafikannya. Kita meyakini adanya karomah. Karena itu disebutkan di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karomah ada di dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Tetapi pengertian karomah adalah Mas jangan ribut. Woi, beritahu jangan ribut. Tutup aja gitu, jangan ribut. Ya, karomah misalkan, karomah kita mengakuinya. Makanya para ulama Ahlu Sunnah mengatakan karomah pengertiannya adalah amrun khaliqun lil 'adah yujrihillahu ta'ala ala aidi awliya'ih. Perkara yang luar biasa, di luar kebiasaan manusia. Yang Allah berikan, berarti karomah itu tidak bisa diminta, tidak bisa dipelajari. Kalau karomah bisa dipelajari, maka itu bukan karomah namanya. Ya, itu ilmu hitam. Ya. Tidak bisa dipelajari dia. Karena Allah memberikannya kepada hamba-hambanya yang saleh, ya, hamba-hambanya yang saleh. Nah, ini kadang-kadang menciptakan kekaguman dengan karomah-karomah. Siapa yang melewati sungai bisa berjalan di atas sungai, di atas air, ya, bisa terbang di udara. Padahal Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yatiru fil hawa wa yamshi 'ala al-ma' fadh' 'amalahu 'ala al-kitab wa sunnah in wafaq qubil wa illa turik." Artinya, jika engkau melihat orang, engkau melihat benar-benar terjadi, apalagi cuma dongeng, cuma cerita, ya, konon. Ini engkau melihat, kalau engkau melihat orang berjalan di atas air, terbang di udara, kuyang ngarannya. Ya, berjalan di atas air, terbang di udara, maka letakkan amalannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Kalau sesuai maka diterima, kalau tidak maka tidak diterima. Ya, jadi ini kadang-kadang cerita-cerita yang begitu yang diceritakan, tidak disebutkan ayat Quran, hadis Rasul sehingga umat Islam itu menjadi pintar dengannya. Cerita-cerita yang khurafat-khurafat itu yang diceritakan kepada kaum muslimin. Wah, semalam naik mobil lawan ustaz atau lawan seorang alim arif billah habis bensin. Tidak ada pom bensin. Tidak ada yang jualan bensin. Ujar yang ustadz ini, masukin air putih. Dasar bujur hidup. Sampai ke tempatnya, masih hidup. Itu yang diulang-ulang, itu yang dicerita-ceritakan. Ya, kalau seandainya engkau ingin selamat, maka ketika turun dari atas ke bawah, sebutkan nama wali si fulan. Atau ketika ingin berjalan di atas air, di atas sungai, maka sebutkan nama wali si fulan. Ini adalah cerita-cerita yang digembar-gemborkan oleh ahli bidah, oleh orang-orang yang menyimpang dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menciptakan kekaguman dengan keramat-keramat. Ya. Dengan keramat-keramat. Menjilat tangan, mencium pundak, menjilat tangan itu maksudnya adalah menunduk sambil bertabaruk dengan tangan sang guru. Ya. Ciumnya sampai bolak-balik 5 kali. Tidak mengapa kita mencium tangan seorang, boleh, tangan guru, tangan orang tua, boleh sebagai penghormatan. Tetapi bertabaruk dengannya, pendapat yang lebih kuat, tidak benar. Kenapa demikian? Karena tidak berhak ditabaruki seorang manusia pun dengan tubuhnya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditabaruki dengan keringatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditabaruki dengan air ludahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditabaruki dengan rambutnya. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita berkata seperti ini, bukankah kita sedang mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Artinya tidak ada yang semisal dengan Rasulullah dalam hal boleh ditabaruki jasmaninya. Ini berarti mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau seandainya dikatakan, ya, wali si fulan, guru si fulan, ustaz si fulan boleh ditabaruki, maka ini berarti sama saja dengan keadaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti tidak ada keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ini maksud saya? Maka dan yang paling penting adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu tidak pernah bertabaruk dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Utsman, dengan jasmaninya. Ya, dengan jasmaninya enggak ada. Nah, ini. Jadi menjilat tangan, mencium pundak, ya. Yang ada adalah cipika-cipiki atau mu'anaqah dalam bahasa Arabnya. Mu'anaqah kalau seandainya baru datang dari safar, sudah lama tidak tertemu, nah ini baru boleh. Adapun mencium pundak, untuk apa mencium pundak? Enggak ada. Ya. Abu Bakar As-Siddiq mencium kening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melayat mayatnya Rasulullah atau jenazahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal tidak ada yang dibalik itu selain menyebarkan kepada bid'ah, menyalakan fitnah, menanamkannya di hatimu dan memasukkanmu ke dalam perangkapnya. Ya. Nah ini, demi Allah orang buta tidak layak memimpin dan membimbing orang buta, orang-orang buta lainnya. Ini perkataan dalam dari penulis. Ya. Fa wallahi la yasluhul a'malil qiyadatil amyan wa irsyadihim. Demi Allah, orang buta tidak layak memimpin orang-orang buta lainnya. Artinya ahli bid'ah ini dia buta tentang agama, tidak layak untuk memimpin manusia-manusia lainnya yang juga buta tentang agama. Dan salah satu sebab tersebarnya orang-orang ahli bid'ah dijadikan sebagai guru adalah kaum muslimin sebagiannya bermudah-mudah untuk mengambil guru. Tidak melihat kapasitas orang yang dijadikan guru ini. Enggak melihat. Apakah dia pantas atau tidak pantas, tidak dilihat. Ya. Tidak dilihat. Ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Termasuk tanda hari kiamat adalah yu'khadzul ilmu anil asagir, diambil ilmu dari Al-asagir. Al-asagir di sini maksudnya adalah orang-orang yang ahli bidah, yang tidak tahu ilmu agama. Ya, yang tidak tahu ilmu agama. Lihat hadis Rasul riwayat Imam Tirmidzi juga. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an min suduril ulama, walakin biqabdil ulama." Hatta idza lam yubqi aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftu bighairi ilm fadallu wa adallu. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari para hati para ulama, akan tetapi mencabutnya dengan diwafatkannya para ulama tersebut, sehingga tidak, jika tidak tersisa para seorang alim pun, maka manusia menjadikan orang-orang bodoh tentang agama dijadikan sebagai ulama panutan, ditanya tentang ilmu agama. Akhirnya karena ditanya, kadung ditanya, enggak enak enggak jawab. Ya, kalau sudah ditanya enggak enak enggak jawab, padahal dia tidak tahu. Maka akhirnya mereka menjawab tanpa ilmu. Akhirnya mereka menyimpang dan menyimpangkan manusia. Sesat dan menyesatkan. Ini Pak salah satu penyebab tersebarnya kenapa ahli-ahli bid'ah dijadikan sebagai guru. Karena sebagian orang bermudah-mudah mencari guru. Ya, tidak tahu ini dia pernah belajar di mana, gurunya siapa, temannya siapa, teman gurunya siapa, harus tahu. Ya, pernah belajar di mana, harus tahu kita, jangan asal-asal saja. Jadi kita berhak untuk meneliti, ini guru ini yang akan ngajari kita, ini siapa ya? Dia pernah belajar di mana, guru-gurunya siapa, ya, seperti itu. Kemudian penulis mengatakan, "Ammal akhdhu an ulama'i sunnah fal 'aqlu 'asal wa la tasal." Adapun belajar dari ulama ahlu sunnah, maka ibarat madu. Jilatlah, maksudnya ambil sebanyak-banyaknya. Ya, dan jangan bertanya. Maksudnya jangan bertanya bukan berarti kita tidak boleh bertanya, tetapi jangan bertanya tentang madu yang mereka sediakan, ilmu yang mereka sediakan. Niscaya yang disediakan adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Nah, begitu, itu maksudnya. Bukan berarti tidak boleh bertanya. Ya, kita tidak menganut pemahaman kaum sufi yang mengatakan bahwa seorang murid di hadapan syekhnya itu seperti seorang mayit di hadapan pemandinya. Enggak boleh nanya sama sekali. Bahkan enggak boleh melihat tuh, enggak boleh nunduk. Itu dulu ajaran yang saya pelajari seperti itu dulu. Gak boleh bertanya. Kalau bertanya kualat. Ya, apalagi kalau bertanya tentang apa dalilnya. Dalilnya sahih enggak? Kualat. Wani lawan guru. Nah, ini tidak benar para ikhwan yang dirahmati. Itu hak seorang muslim untuk bertanya. Dan itu yang dicontohkan oleh para sahabat. Lihat. Ketika ada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu mengetuk pintu Umar bin Khattab. 3 kali. Bolehkah saya masuk? Kan minta izin dulu. Baru setelah diizinkan, baru ucapin salam. Begitu adabnya. Ketika minta izin 3 kali tidak dijawab, Umar bin Khattab sibuk di dalam rumahnya, maka Abu Musa al-Asy'ari keluar. Pulang. Tidak jadi minta izin masuk. Maka Umar bin Khattab mengatakan, kenapa engkau keluar? Kenapa engkau pulang? Kenapa engkau tidak menungguku? Maka beliau menyebutkan sebuah hadis Rasulullah SAW. Aku mendengar Rasulullah SAW, "Idza sta'dzana ahadukum thalathan falam ya'dzan falyansharif." Jika salah seorang dari kalian minta izin masuk rumah selama 3 kali, sebanyak 3 kali, lalu tidak diizinkan, maka hendaklah dia pulang. Dia pulang. Maka setelah itu saya pulang. Kata Umar bin Khattab, "Ilmu kamu ini harus ada saksinya." Lihat. Ya. Harus ada saksinya. Hadisnya ini benar atau tidak. Jadi hak seorang muslim untuk menanyakan kebenaran hadis atau tidak. Itu di zaman para sahabat yang masih hidup ulama-ulama hadis. Bagaimana di zaman sekarang? Semestinya harus kita lebih teliti lagi dalam belajar. Ya. Ini kadang-kadang kita ini dituduh. Wah, itu pengajiannya eksklusif. Maunya belajar sama ustadznya saja. Maka kita jawabannya itu pilihan. Agar kita menjaga agama kita. Kita lebih yakin dengan Ustadz Fulan, maka saya belajar dengan Ustadz Fulan. Mana salahnya? Anda pun begitu. Anda yakin dengan Ustadz Fulan, Anda belajar dengan Ustadz Fulan. Enggak ada salahnya. Paham ya? Ini ahibati hafizakumullah. Wa waffaqakallahu li rusydik litanhala min mirathin nubuwati safian wa illa falyabki 'ala ad-din ma kana bakian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadamu untuk mengikuti kebenaran. Dan ini adab seorang guru terhadap murid, atau lebih tepatnya kasih sayang seorang guru terhadap murid, sering mendoakan murid-muridnya. Sama seperti ini beliau ini, semoga Allah memberikan taufik kepadamu untuk mengikuti kebenaran. Ini adalah kebaikan guru terhadap muridnya, mendoakan agar muridnya mendapatkan kebenaran, kebaikan, petunjuk, dirahmati oleh Allah. Ini menunjukkan bahwasanya hubungan antara murid dengan guru itu dibangun di atas rasa saling cinta dan mengasihi. Saling cinta dan mengasihi. Kemudian penulis mengatakan, agar engkau mereguk warisan nubuwah yang jernih, jika tidak biarlah orang-orang yang menangis menangisi agamanya. Maksudnya adalah belajarlah kepada ulama ahlu sunnah agar dapat ilmunya pun ilmu yang benar. Ya, kalau tidak belajar dengan ulama ahlu sunnah maka nanti yang ada adalah penyesalan, membawa rasa tangis. Ya, yang mana di hari kiamat nanti yang ada cuma penyesalan-penyesalan saja, menangisi agamanya. Karena ternyata ilmu yang dia tuntut keliru, menyimpang, lalu amalan yang dia amalkan pun menyimpang, akhirnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Wa ma dzakartuhu laka fi huwa fi halis sahw wal ikhtiyar. Apa yang saya sebutkan di atas adalah dalam kondisi lapang dan memiliki pilihan. Apa maksudnya? Jangan belajar kepada ahlu bidah. Kalau masih banyak ustadz-ustadz yang lain, guru-guru yang lain yang ahlu sunnah dalam keadaan lapang dan banyak pilihan, silahkan kita belajar yang kita pilih ustadz-ustadznya. Jangan belajar dengan ahlu bidah. Kemudian mengatakan, amma in kunta fi dirasati nizamiyah la khiyara lak fahdhar minhu ma listi'adati min syarrih. Adapun jika engkau belajar di sekolah formal yang tidak bisa memilih-milih, maka berhati-hatilah terhadapnya sambil berdoa memohon perlindungan dari kejahatannya. Maksudnya, kalau di sekolah umum, kuliah nih sekarang, ya, dosennya menyimpang, dosennya ahli kalam, ahli filsafat, ngomongnya banyak, tapi nggak paham-paham, ngomongnya banyak, muter-muter sana sini, ya. Ahli kalam kan begitu, ahli filsafat. Ya. Kalau di kampus mendapati dosen seperti itu gimana? Maka kata beliau, ya, kalau tidak bisa memilih maka berhati-hatilah sambil berdoa memohon perlindungan dari kejahatannya. Ini banyak sering ditanyakan, Ustaz, saya punya dosen ahli filsafat, dia menentang dakwah salaf, dia menentang Al-Qur'an dan Sunnah, dia menghinakan Al-Qur'an, dia menganggap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu manusia biasa. Kenapa kemudian hadisnya dijadikan sebagai wahyu? Ya, dia menghinakan Al-Qur'an. Bagaimana, Ustaz? Nah, kita katakan kalau seandainya tidak ada pilihan lain, maka pada saat itu berhati-hatilah dan berdoa kepada Allah agar minta perlindungan. Kemudian penulis mengatakan, bil yaqdhati min dasa'isihi ala haddi qaulihim ijnith thimara wa alqil khashabata finnar. Artinya, dengan kewaspadaan terhadap pemikiran sesat yang disusupkannya. Sebagaimana dikatakan dalam pepatah, panenlah buahnya dan bakarlah kayunya. Panen buahnya dan bakar kayunya. Maksudnya, yang bermanfaat ambil. Yang tidak bermanfaat tinggalkan. Bakar kayunya. Gak manfaat. Ambilnya buahnya saja. Yang manfaat saja. Ini kalau tidak ada apa? Pilihan. Ya, tidak ada pilihan. Karena mau tidak mau seorang akan mendapati guru seperti ini dalam pendidikan formalnya. Dalam pendidikan formalnya. Kayak misalkan di kampus, kampus Madinah. Ada yang tidak sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dosen. Ada mengajari untuk berontak pemerintah, mengajari begitu dan begitu. Ya ada. Maka pada saat itu, tapi itu dosen kita, gitu loh, gimana? Maka kalau tidak ada pilihan, maka pada saat itu apa yang terjadi? Hati-hati, berdoa, kemudian ambil baiknya, buang yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian penulis mengatakan wala tatakhadzal 'anil talab, yang artinya jangan lemah dalam menuntut ilmu. Fa akhsha an yakuna hadza min at-tawalli yawmaz zahf. Karena saya khawatir ini seperti melarikan diri dari medan pertempuran. Maksudnya kalau seandainya seseorang mendapati keadaan gurunya susah, yang ahlu sunnah dia susah dapati, jangan malas nuntut ilmu, tetap terus nuntut ilmu. Kan dikhawatirkan kalau malas ini berarti sama seperti orang yang sedang kabur dari medan pertempuran. Ya. Fama 'alaika illa an tatabayyana amrahu wa tattaqi syarrahu wa takshifa sitrahu. Kewajibanmu hanyalah mengetahui keadaannya secara jelas, berlindung dari kejahatannya dan mengungkap rahasianya. Sudah, kewajiban kita seperti itu kalau mendapati guru yang memang tidak ada pilihan lain kecuali itu. Contoh misalkan di sebuah sekolahan mengajarkan Al-Qur'an, ternyata akidahnya menyimpang. Ya, pemahaman agamanya menyimpang. Dan tidak ada lagi guru selain dia. Maka pada saat itu kita harus tahu bahwa oh, memang dia menyimpang. Berarti harus hati-hati, berlindung dari kejahatannya. Dan kalau bisa mengungkap rahasia kepenyimpangannya. Kalau sanggup, ya. Kemudian penulis mengatakan waminan nutafi at-tarifati anna Aba Abdurrahman al-Muqri haddatsa an murji' fa qila lahu lima tuhaddithu an murji' fa qala ubayyi'ukum al-lahma bil 'idham abi'ukum al-lahma bil 'idham. Ada sedikit cerita menarik, yaitu Abu Abdurrahman al-Muqri. Ahibati hafizakumullah taala, Abu Abdurrahman al-Muqri adalah seorang ulama ulama Al-Qur'an. Ya. Dan beliau disebut sebagai Abu Abdurrahman Al-Muqri. Beliau ini hidup di abad ke-3 Hijriah. Ya. Beliau ini hidup di abad ke-3 Hijriah. Nama beliau Abdullah bin Yazid bin Abdurrahman. Ya. Dan beliau adalah ulama dari kota Kufah. Dan beliau wafat pada tahun 212. Dan Imam Bukhari mengatakan mata bi Makkah sanata itsnatai asyarata wa mi'atain. Beliau meninggal di kota Makkah dan pada tahun 212. Beliau seorang ahli baca Al-Qur'an. Nah, dan beliau juga ahli hadis. Suatu saat Abu Abdurrahman Al-Muqri meriwayatkan hadis dari seorang murji'ah. Murji'ah itu apa? Seorang yang meyakini bahwa iman tidak akan berkurang dengan maksiat. Dan seorang yang meyakini bahwa amal bukan bagian dari iman. Jadi kalau seandainya ada orang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Menurut orang murji ini, kalau ada orang bersyahadat, ya, kemudian dia bermaksiat, berzina, minum khamar, berjudi, main wanita, membunuh, maka imannya tidak berkurang. Imannya seperti iman Abu Bakar As-Siddiq. Ini pendapat kaum apa? Murji'ah. Mengatakan bahwa amal bukan bagian dari iman. Artinya kalau seandainya ada orang tidak sholat, maka dia tidak berkurang imannya. Nah, ini kaum siapa? Kaum murji'ah. Ya. Nah, suatu saat Abu Abdurrahman Al-Muqri meriwayatkan hadis dari seorang murji'ah yang pemahamannya seperti tadi. Maka ia ditanya, "Mengapa engkau meriwayatkan hadis dari seorang murji'ah?" Ia menjawab, "Kujual kepada kalian daging dengan tulangnya sekaligus." Apa maksudnya? Saya jual daging kepada kalian, tapi juga sama tulangnya. Kira-kira tulangnya bisa dimakan gak? Gak, dikunyut kok lah. Ya, jadi tulangan, sop tulangan. Maka jawabannya adalah bahwa aku kasih kepada kalian ilmu. Nih, ilmunya. Tapi ada dagingnya, ada tulangnya. Di situ ada kekeliru, ada tulangnya. Yaitu seorang yang meriwayatkan hadis ini adalah seorang murji. Seorang yang berpahaman dengan pemahaman murji'ah. Pemahaman murji'ah ini menyimpang dalam masalah iman. Jadi begini, ini panjang ya. Jadi saya ceritakan ini. Ada masalah akidah namanya masalah iman. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwa seorang yang beriman, jika melakukan seorang yang beriman bertambah keimanannya dengan ketaatan, berkurang keimanannya dengan maksiat. Itu yang kita yakini selama ini, betul tidak? Iman yazid wa yanqus, yazidu bitta'ah wa yanqus bil maksiat. Iman bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Taib, masalah iman. Kalau ada orang beriman melakukan kemaksiatan, maka kita katakan dia masih sebagai orang yang beriman. Cuma keimanannya kurang karena maksiatnya. Tapi disebut beriman enggak? Beriman. Karena maksiatnya kurang. Karena maksiatnya kurang imannya. Paham gini? Baik. Sedangkan kaum Khawarij. Kaum Khawarij mengatakan kalau ada orang beriman melakukan dosa besar maka dia kafir. Jadi kalau ada mukmin berzina, kafir dia. Kafir namanya di dunia kafir, di akhirat nanti nasibnya bagaimana? Nasibnya di neraka kekal abadi. Ini kaum apa? Khawarij. Bisa diambilkan papan tulis. Biar saya menjelaskan. Karena ini penting, nanti ada orang yang tidak paham cak kita. Ya, perhatikan. Ini kita sekarang berbicara masalah. Kita sekarang berbicara masalah. Baik, ini ada namanya masalah iman di dalam masalah akidah. Ya, masalah iman dalam masalah akidah. Ada namanya masalah iman dalam masalah akidah. Di tengah-tengah selalu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah itu selalu di tengah-tengah. Dan di samping kanan, samping kiri pasti kelompok menyimpang. Yang terlalu ekstrim berlebihan dan terlalu ekstrim meremehkan. Ya, dalam masalah iman, yang terlalu ekstrim di sini kaum Khawarij. Dan di sini kaum Murji'ah. Saya terangkan dulu keyakinan kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah iman. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini iman bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, dan berkurang dengan maksiat. Siapa yang mengerjakan kemaksiatan, maka di dunia masih namanya mukmin. Yang berzina menurut Ahlus Sunnah masih mukmin. Yang minum khamar menurut Ahlus Sunnah masih mukmin. Meskipun pas lagi berzina mati, mukmin dia. Makanya tetap disolatkan. Mukmin dia, karena dia masih mukmin. Ya, kecuali kalau dia melakukan kesyirikan, kekafiran, berarti beda namanya. Nanti namanya apa? Berarti namanya kafir, berarti namanya musyrik. Paham ini sampai sini? Baik. Nah, dia di dunia kalau melakukan maksiat namanya mukmin, tapi kurang imannya. Nah, itu dia. Di akhirat nasibnya bagaimana? Nasibnya di bawah kehendak Allah. Apa dalilnya? Dalilnya yaitu Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa yang mensyirikkannya dan mengampuni dosa selain itu. Apa saja di bawah kehendak Allah. Ya, di dunia mukmin tapi kurang iman. Di akhirat di bawah kehendak Allah nasibnya. Nah, itu ahlu sunnah. Sekarang khawarij bagaimana? Mengatakan bahwa iman tidak bertambah, tidak berkurang. Tidak berkurang. Ya. Kemudian apabila orang bermaksiat, terutama dosa besar, maka imannya hilang. Imannya hilang. Kemudian mungkin ini bisa diperbaiki ya. Kemudian ininya juga diperbaiki. Imannya hilang. Berarti tidak iman dia. Di dunia namanya apa? Kafir. Di akhirat nasibnya bagaimana? Kekal. Penyebabnya kaum khawarij seperti ini kenapa? Karena lebih mendahulukan apa? Ayat-ayat atau dalil-dalil ancaman. Seperti misalkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa man yaqul muta'ammidan fajazaohu jahannam. Siapa yang membunuh yang itu kemarin terbunuh supporter terbunuh. Siapa yang membunuh seorang yang beriman maka balasannya neraka jahannam. Khalidan fiha kekal abadi dalamnya. Kau khawarij ngambil ayat itu saja. Amin. Nasibnya kata mereka di dunia orang disebut kafir, enggak mukmin lagi. Yang minum khamr kafir, yang makan harta yang main riba kafir, yang berjudi kafir. Di akhirat kekal abadi neraka. Ini kaum khawarij. Kaum murji'ah kebalikan dari kaum khawarij persis. Sama, mereka meyakini iman tidak bertambah, tidak berkurang. Tapi kebalikannya, ya. Kalau dia bermaksiat maka tidak berkurang. Tetap iman. Bahkan imannya seperti iman Abu Bakar. Orang ahli zina beriman ya. Ya, di dunia namanya apa? Mukmin. Yang sempurna imannya. Meskipun ahli maksiat. Ini pernah ada cerita. Ada seorang guru murjid dari kaum murjiah ngajar. Kemudian ada orang datang, guru, itu istrimu berzina. Kurang ajar kata si guru. Ayo kita ke sana, kita labrak. Kemudian kata murid-muridnya, tetapi dia kan tidak berkurang imannya tuh. Oh iya, kalau gitu kita duduk aja di sini. Nah, itu bahaya. Kalau mau lihat di dunia hukumnya mukmin yang sempurna imannya, di akhirat apa? Surga. kekal abadi. Enak sekali ya. Itu halus. Nah, itulah murji'ah. Itu namanya permasalahan apa? Iman. Ya. Oh, Ustaz, berarti masalah akidah masih luas belum saya pelajari. Iya. Makanya jangan sampai malas belajar ilmu agama. Maka kujual kepada kalian daging dan tulangnya sekaligus. Paham maksudnya? Artinya aku kasih hadis kalian. Meskipun itu gurunya adalah seorang murji. Ini kalau tidak ada apa? Pilihan guru. Kalau banyak pilihan seperti di sini, ya banyak pilihan. Banyak ustadz-ustadz kita. Ada Ustaz Fauzan, Ustaz Khairullah, ada Ustaz Febri, Ustaz Hasbi, Ustaz macam-macam banyak. Banyak pilihan. Maka kita memilih yang lebih kita merasa aman untuk mengajari ilmu agama yang benar. Kemudian penulis mengatakan, فالمقرئ رحمه الله تعالى حدث بلا غرر ولا جهالة إذ بين فقال وكان مرجعا. المقرئ yaitu Abdurrahman Al-Muqri' tadi meriwayatkan hadis tanpa menipu dan kebodohan karena ia menjelaskan dan ia seorang murji'ah. Artinya dia menjelaskan bahwasanya gurunya memang seorang murji'ah. Ini jadi enggak ada kebohongan di dalamnya. Ya. Enggak ada kebohongan. Kemudian penulis mengatakan, "Wa ma satartuhu laka huna huwa min qawaid mu'taqadik aqidati ahli sunnah wal jamaah wa minhu ma fi al aqidah as-salafiyah li Syekh al-Islam Abi Utsman Ismail bin Abdurrahman As-Sabuni." Ya. Mohon maaf saya bacakan bahasa Indonesianya ya, biar kita bab ini selesai pada malam ini. Apa yang saya tulis, kata si penulis, yaitu Syekh Bakar Abu Zaid hafizah rahimahullah, apa yang saya tulis untukmu di sini merupakan bagian dari prinsip keyakinanmu, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagai sebagian kaidah tersebut terdapat dalam Al-Aqidah As-Salafiyah, tulisan Syekhul Islam Uthman Ismail bin Abdurrahman As-Sabuni, ulama Islam abad ke-5 Hijriah. Jadi subhanallah, al-aqidah salafiyah itu dari mulai dulu. Abad ke-5 Hijriah. Bukan bawaannya ustaz-ustaz Madinah, bukan. Ya. Ustaz-ustaz Madinah baru datang tahun 2000-an sekian. Enggak, dari mulai dulu, dari abad ke-5 Hijriah. Yang menulis Imam As-Sabuni rahimahullah, seorang ulama ahli hadis. Judul kitabnya al-aqidah as-salafiyah. Aqidah kaum salaf. Jadi saya berpesan, jangan khawatir, jangan takut bahwa menyatakan saya salafi. Apa salahnya? Enggak ada yang sesat, enggak ada yang menyimpang. Ya, enggak ada. Dan sebutkan ini dakwah salaf. Kita mengajak manusia kepada dakwah salaf, kepada memahami Al-Qur'an hadis dengan pemahaman para sahabat. Enggak ada salahnya, enggak ada yang menyimpang. Kemudian Imam As-Sabuni rahimahullah mengatakan, mereka membenci ahlul bid'ah yang menciptakan ajaran-ajaran baru dalam agama, padahal bukan merupakan bagian darinya. Tidak mencintainya, tidak bersahabat, tidak mendengarkan ucapan, tidak menjadikan teman dalam majlis, serta tidak berdebat dan berdiskusi dengan mereka dalam masalah agama. Ini jangan diskusi, jangan debat. Ya. Ini sedikit-sedikit nanti saya dapat SMS, Ustaz bagaimana menjawab subuhat ini. Saya gak bisa, saya kalah debat. Ngapain juga debat sama mereka? Udah ilmunya gak ada. Ya. Juga berprinsip menjaga telinga agar tidak mendengar kebatilan-kebatilan mereka yang apabila terdengar di telinga atau masuk ke dalam hati niscaya membahayakan dan mendatangkan berbagai bisikan, fikiran rusaknya kepada dan fikiran rusak kepadanya. Mengenai hal ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi." Apabila engkau melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 68. Maksudnya adalah Tidak usah dengar-dengar, dikit-dikit dengar, hadir-hadir ke majelisnya, enggak usah. Ya. Saya waktu hajian kemarin, 2 tahun yang lalu. Itu karena kelompok kita kecil cuma 9 orang, dikumpulkanlah dengan orang-orang yang biasa melakukan ritual-ritual yang belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. 3 hari di Mina, itu saya sudah hampir bertekad dalam hati, karena boleh ke Banjar, aku berubah, karena aku tinggalkan ajaran salafi. Itu 3 hari bersama mereka, mendengar mereka ceramah, mendengar, melihat ritual amal ibadah mereka. Ya, itu saya 3 hari baru. Maka jangan bermudah-mudah duduk hadir pengajiannya. Ya, jaga telinga jangan sampai mendengarnya. Kenapa? Karena Al-Qur'an menyatakan seperti itu. Jika engkau melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka, sehingga mereka membicarakan pembicara yang lain. Jangan ikut-ikut. Ya, jangan pernah mendengar ceramah-ceramah yang dari orang-orang yang menyimpang. Ya, meskipun ustaz lucu saja. Jangan. Ya. Diriwayatkan dari Sulaiman bin Yasar bahwa ada seorang yang bernama Sabir datang ke kota Madinah. Ia pun bertanya tentang banyak persoalan mutasyabih dalam Al-Qur'an. Apa maksudnya? Mutasyabih dalam Al-Qur'an, ayat-ayat yang samar-samar dalam Al-Qur'an. Ayat-ayat yang samar-samar ini menurut sebagian otak manusia, adapun sebagian yang lain tidak menganggap samar-samar. Nah, itu dia ya. Umar mengirim utusan untuk memanggilnya, sedangkan ia telah menyiapkan beberapa pelepah kurma. Umar bertanya, siapa kamu? Ini Umar bin Khattab, ya. Datang Sabiq kota Madinah, nanyai tentang ayat-ayat mutasyabih. Umar bin Khattab mengatakan, siapa kamu? Aku hamba Allah, Sabir. Umar pun mengambil salah satu dari pelepah kurma itu, lantas memukul Sabir hingga kepalanya berdarah. Kemudian Umar membiarkannya sampai sembuh. Umar memanggilnya lagi, lalu melakukan hal serupa. Kemudian Umar membiarkannya sampai sembuh. Kemudian Umar kembali memanggilnya untuk melakukannya, untuk mengulang perlakuannya. Kali ini Sabir berkata, jika engkau ingin membunuhku, bunuhlah aku dengan cara yang baik. Artinya ini kan disiksa oleh Umar. Ya, sampai si, karena, dan Sabir tidak bisa mengelak, karena yang memimpin siapa? Umar bin Khattab, jadi khalifah waktu itu. Umar pun mengizinkannya untuk kembali ke negeri asalnya. Umar menulis surat kepada Abu Musa al-Asy'ari di Yaman, jangan ada seorang muslim pun yang menjadikannya teman, karena bertanya tentang ayat-ayat mutasyabih. Begitu saja dijauhi oleh para ulama salaf. Begitu saja. Paham ini? Ya, ini ahibati ahbidhakumullah ta'ala. Ada yang mengatakan bahwa Sabir tertuduh memiliki pemikiran khawarij. Nah, ada yang mengatakan bahwa Sabir memiliki pemikiran khawarij. Itu tadi khawarij keyakinannya. Ya. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata dalam kitab Al-Adhkar. Kitab Al-Adhkar, Imam Nawawi, ulama Islam abad ke-7 Hijriah. Yang bermadhab Syafi'i, yang berasal dari Nawa. Nawa itu adalah salah satu distrik yang ada di kota Damaskus. Jadi beliau berasal dari kota Damaskus. Al-Adhkar, kitab beliau terkenal, ya. Dan Imam Nawawi ini seorang ulama yang masih muda, meninggal di masa muda, umur 45 tahun. Ya, meninggal. Tetapi bukunya sangat banyak yang bermanfaat. Kitab Riyadhus Shalihin, kitab Arba'in Nawawiyah, kitab Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim, kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, kitab Al-Adhkar yang kita baca sekarang ini. Bab berlepas diri dari ahlul bid'ah dan ahlul maksiat. Kemudian beliau menyebutkan hadis Abu Musa al-Asy'ari. Lihat, ini Imam Syafi'i ini mengatakan berlepas diri dari ahlul bid'ah dan ahlul maksiat. Ini bukan kajiannya orang-orang Wahabi. Imam Syafi'i, Imam Nawawi yang bermadzhab Syafi'i mengatakan harus berlepas diri dari orang ahlul bid'ah, ahlul maksiat. Dan beliau ulama abad ke-7. Sedangkan kalau dikatakan itu adalah ajarannya orang Arab Saudi yang baru abad ke-12 ke-13 Hijriah, baru 200-an tahun. Ini enggak. Beliau abad ke-7 800 tahun yang lalu. Ya, ini menunjukkan bahwasanya memang kita harus menjauhi ahlul bidah. Kemudian beliau menyebutkan hadis Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a minas saliqah wal haliqah wasyaqah, muttafaqun alaih. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari wanita yang menjerit-jerit, wanita yang menggundul rambut, dan wanita yang merobek-robek kerah baju ketika meratapi mayit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Juga diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa beliau berlepas diri dari kaum Qadariyah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya gini. Kan Imam Nawawi membuat bab-bab berlepas diri dari ahlul bid'ah. Tidak boleh berteman, tidak boleh mendengar perkataannya, tidak boleh duduk di majlisnya, tidak boleh belajar kepadanya. Ya. Lalu beliau menyebutkan hadis ini. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari wanita yang menggundul rambut karena mendapat musibah. Suaminya meninggal karena dapat musibah. Ini wanita nanti tidak bisa nikah dia gundul. Ya. Wal haliqa apa wanita yang menjerit-jerit yaitu meraung-raung karena mendapat musibah, dan wanita yang menggundul rambutnya, dan wanita yang merobek-robek bajunya karena dapat musibah. Ini maksudnya apa? Ini perbuatan bid'ah. Belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dapat musibah seperti ini belum ada contohnya. Maka berlepas diri dari orang tersebut. Jangan dengar perkataannya, jangan belajar kepadanya, jangan duduk di majelisnya. Nah, seperti itu. Paham nih maksudnya? Baik. Juga diriwayatkan dari Ibnu Umar sekarang. Ibnu Umar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ahli hadis di generasi sahabat yang masih muda. Bahwa beliau berlepas dari kaum Qadariyah. Dari kaum Qadariyah. Nah ini perlu penjelasan lagi. Nah, kalau tadi permasalahan akidah yang berkaitan dengan iman. Tulis kah? Ini yang berkaitan dengan takdir. Ya, penyimpangan dalam masalah takdir. Yang ada hanya kuasa manusia yang Allah yang ada. Allah tidak punya kuasa atas manusia, tidak punya kuasa. Nah orang Jabariyah bagaimana? Bahwa manusia tidak punya kuasa. Mohon maaf kalau tulisannya ini ya. Dulu cita-citanya ulangnya nak jadi dokter. Gak ada sampai. ya. Atau ada masih pokoknya anu lagi TK baju dokter. Ada sampai subhanallah. Manusia tersebut punya kuasa, ya. Manusia tidak punya kuasa maksud saya. Hanya Allah yang punya kuasa. Jadi manusia bagaikan apa? Robot. Bagaikan bulu ayam yang diterpa oleh angin ke sana kemari. Nah, ini kadarnya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berlepas diri dari Qadariyah. Tapi ingat, ini Qadariyah di zaman sekarang. Bahwa manusia manusia punya kuasa. Tidak ada kuasa Allah sama sekali pada kuasa manusia. Itu Qadariyah. Ya. Adapun Qadariyah yang Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berlepas diri, ini Qadariyahnya gimana? Qadariyahnya yang mengatakan bahwa tidak ada takdir. Jadi tidak ada takdir sebelum terjadi. Enggak ada permisan di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Tidak ada ilmu Allah. Allah tidak mengetahui. Nih, sekarang saya mau kemana Allah enggak tahu. Sampai saya berjalan. Paham? Itu Qadariyah zaman pertama. Zaman all. Ini Qadariyah zaman now. Paham nih? Ya? Zaman all itu adalah Qadariyah yang meyakini bahwasanya Allah tidak mengetahui perbuatan manusia sampai terjadinya. Semua apa yang terjadi di atas muka bumi ini adalah tiba-tiba. Tidak ada permisan, tidak ada ilmu Allah, tidak ada permisan dalam kitab Lauhul Mahfuz, tidak ada. Paham ini? Ya, ini namanya. Nah, itulah yang Abdullah bin Umar berlepas diri darinya. Beliau mengatakan, "Idza laqitahum, jika engkau bertemu dengan mereka, fa akhbirhum anna ibn Umar bari'un minhum wa hum mura'un minni." Jika engkau bertemu dengan mereka, beritahukan bahwa Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka. Dan mereka berlepas diri dari kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dan beritahu mereka bahwa Allah tidak akan menerima amal mereka sampai mereka meyakini adanya takdir. Apa maksud meyakini adanya takdir? Bahwa semuanya sudah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Nah, Qadariyah zaman old ini tidak meyakini ada Lauhul Mahfuz, ada ilmu, ada penulisan, enggak ada. Mereka tidak meyakini. Dan ini parah. Siapa yang meyakini dengan keyakinan Qadariyah zaman old, dia kafir. Akan tetapi kalau ini, maka ini diperselisihkan oleh para ulama. Nah, yang ada di zaman sekarang ini. Makanya kalau ada orang yang menjelaskan tentang takdir bahwa tidak ada takdir sebelum terjadi, ini keliru. Takdir sudah ditulis di dalam kitab Allah 50 ribu tahun sebelum kita langit dan bumi. Paham ini? Ternyata tidak habis juga. Karena kalau mau cepat-cepat halaman lagi, saya lanjutkan. Persoalan hajrul mubtadi', pengucilan pelaku bid'ah. Maksudnya gini, kalau ada pelaku bid'ah, jangan digauli. Bahkan sebagian jangan disalami, jangan makan bersama, jangan sok dekat. Ini namanya hajrul. Ini namanya hukum apa? Hajr, memboikot. Ya, tidak boleh duduk dengannya. Kalau ada perkumpulan ada dia, nggak mau ikut. Ini namanya hajr. Ya, persoalan hajrul mubtadi, pengucilan pelaku bidah, didasarkan pada pertimbangan terhadap faktor maslahat dan dan perbanyakan maslahat serta pencegahan dan pengurangan mafsadat. Oleh karena itu pensyariatan menjadi gugur jika faktor ini tidak terpenuhi. Sebagaimana hal ini ditulis Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di beberapa tempat. Maksudnya begini, saya beri contoh. Ada keluarga kita, kakak kita misalkan, ya, masih melakukan bid'ah ataupun kesyirikan, masih percaya dukun. Maka kita boikot atau kita apa namanya tadi? Hajar. Apa namanya? Hajar. Kita hajar. Ternyata kakaknya tambah parah kesyirikannya. Tambah parah maksiatnya. Jadi kakaknya, ayuja kada bersalaman kita. Ayuja kada meherani aku. Tambah parah dia. Nah, ini berarti tidak manfaat hajarnya. Paham ini? Hukum hajar ini dilihat maslahat dan mafsadah. Seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menghajar sahabatnya yang tidak ikut peperangan Tabuk. 3 orang. Sahabat yang dihajar ini mau salam, Nabi melengos. Coba bayangkan, Rasulullah melengos. Itu kan bagaimana? Seperti ditelan bumi itu, sempitnya ditelan bumi. Sampai bahkan sampai 3 bulan. Sampai sebulan, mohon maaf. Sebulan. Mau bertemu dengan Nabi. Jadi Nabi jadi imam, dia di belakang. Tapi mau salaman, dilengos oleh Nabi. Nah, itu kan sedih sekali itu. Ya, kalau yang melakukan siapa? Rasulullah. Lebihan. Maka dilihat hajarnya bermanfaat atau tidak. Kalau hajarnya manfaat, oke. Misalkan seorang kakak, saya nih, ya, ngajar adik-adik saya, kena dia, merasa sempit sekali, ya, merasa sempit. Misalkan adik saya nasihatin, malah menjawab nasihatnya, saya nggak salamin, saya nggak ini, saya nggak ini. Dia merasa, akhirnya dia minta maaf. Ah, berarti bermanfaat. Sama orang tua menghajar anaknya, bukan menghajar-hajar, bukan. Menghajar itu memboikot maksudnya. Ya, tidak disalami, tidak digauli, tidak di ini, tidak di ini. Ya. Maka anaknya merasa bersalah, minta maaf. Ah, berarti bermanfaat. Kalau anaknya tambah jadi, tambah maksiat, oh berarti enggak manfaat. Sentikan hajarnya, nasihati saja terus. Ya, kalau seandainya ada kakak tidak mau sholat, Ustaz, ulun menghajar kakak. Kenapa? Kada sholat. Sekalinya tambah kada sholat. Nah, ini enggak manfaat berarti. Ya, ini berarti dirubah. Makanya hajar itu hukumnya sesuai dengan apa? Maslahat dan mafsadah. Para ahlu bid'ah itu hanya bisa berkembang dan menang apalagi ilmu berkurang, apabila ilmu berkurang dan kemudahan merajalela. Ini hati-hati, makanya harus nuntut ilmu. Ya, jangan sampai kita bodoh karena bid'ah tersebar saat terjadi kebodohan. Saat tidak tahu agama, akhirnya tersebar. Ini saya beri contoh misalkan, ada seorang figur, public figur, nikah di masjid setelah sholat subuh berjamaah. Ada yang nanya, Ustaz, sunnahkah nikah di masjid setelah sholat subuh berjamaah? Mana ada sunnahnya? Sidin benar, anak kayak itu. Biar rami-ramian. Gak ada sunnahnya. Nah, ini sebab kebodohan, makanya belajar ilmu agama. Ya. Penyebab tersebarnya bid'ah adalah kebodohan. Mengenai mereka, Syekhul Islam mengatakan, fa inna hadha sinfa yakthuruna wa yadhharuna idza kathiratil jahiliyah wa ahliha wa lam yakun hunaka min ahli al-ilm bin nubuwah wal mutaba'ah laha man yudhhiru anwaraha al-mahiyata li dhulmati ad-dhalal wa yakshifu ma fi khilafiha min al-ifki wasyirki wal mahal. Golongan sesat ini bisa berkembang dan menang hanya apabila kebodohan dan orang-orang bodoh semakin banyak. Sementara itu tidak ada di antara orang-orang memiliki ilmu tentang ajaran Nabi dan tentang bagaimana mengikutinya yang menampakkan cahaya ajaran Nabi tersebut, yang menghapuskan gelapnya kesesatan dan menghilangkan kebohongan, kesyirikan, penyimpangan yang bertentangan dengannya. Jika tanganmu semakin kokoh dengan ilmu, maka lawanlah ahlu bidah dan bid'ahnya dengan argumentasi, penjelasan, dan kedamaian. Jadi ketika kita membantah, membantahnya dengan ilmu, bukan dengan umpatan, cacian, makian, ya, bukan, tetapi dengan ilmu agama, ya, ini dia, dan membantahnya dengan santun, dengan baik, karena kita menginginkan hidayah, bukan menginginkan untuk mencelaknya, menghinanya, bukan. Nah, ini kira-kira karena waktu sudah habis, saya cukupkan. Mungkin tidak ada pertanyaan dulu. Insya Allah kita bertemu lagi besok subuh. Saya berharap bisa berhadir besok subuh dalam kajian Kaifa Nurabbi Auladana. Bagaimana kita bisa kita mendidik anak-anak kita. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.